Mitra Bisnis, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan produsen penghasil produk berkemasan menarik lagi kemasan bekas dari konsumen dan mendaur ulang semua kemasan bekasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Telesindo, Hengki Setiawan. Pak Hengki, apa komentar Anda tentang aturan ini? Ya, ada dua sisi kita lihatnya. Jadi, memang kalau di luar negeri sudah berlaku ke sana. Ya, kayak seperti negara Eropa dan Amerika. Tapi harus didukung juga terhadap sampah itu harus dihasilkan juga. Tong sampahnya ada bekaleng yang bisa didaur ulang, ada tempat yang basah punya, itu harus di pemerintah harus dukung juga untuk fasilitas-fasilitas itu. Tong ada ya, itu cuma. Tapi bagaimana dengan semangatnya untuk memajukan lingkungan hidup, Pak? Saya rasa butuh waktu ya. Butuh waktu untuk implementasi ke masyarakat. Saya sih belum mengerti kayak gini ya, tapi kalau kita sebagai orang awam, saya rasa sih butuh waktu ya untuk implementasinya ya. Bila semudah itu dia ngomong langsung bisa jalan. Ya, kecuali dari sisi produsennya harus menyiapkan packing-packing bahannya yang harus bisa di yang sudah dihancurkan, tapi dari sisi pemerintah harus menyiapkan tempat-tempat ya, penampungan-penampungan. Ada contoh, Pak, hal apa yang mungkin akan menyulitkan dalam pengaplikasian peraturan ini? Biasanya kan kalau pengusaha itu kan pesan packaging-packagingnya sudah untuk setengah tahun di muka atau di kantor itu kan ini. Jadi dia nggak bisa berubah-ubah itu satu biaya lagi, Pak. Apakah nantinya peraturan ini berpotensi menimbulkan high cost bagi industri, Pak? Costnya saya nggak gitu paham. Saya rasa biasa kalau untuk ada jenis-jenis pakan tertentu nggak usah pakai kertas, harus pakai kaleng. Terakhir, Pak, menurut Bapak, apakah Indonesia sudah siap untuk menjalankan aturan ini? Ini chicken dan egg. Jadi siapa duluan? Jadi prinsipnya adalah harus memulai dulu dari yang kecil dulu, dari aturan-aturan dulu aja. Pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi ada pro dan kontra. Demikian Presiden Direktur Telesindo, Hengki Setiawan. Saya Wendy Lim.